Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين para pendengar radio Syiar Tauhid rahimani wa rahimakumullah, kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang pada sore hari ini dengan segala karunia dan nikmatnya kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk bisa bertemu dalam acara ini dalam rangka kita memperdalam pengetahuan kita tentang agama Allah, mencapai apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan untuk mendapatkan kebaikan, niscaya Allah fahamkan dia tentang agamanya. Oleh karena itu, kita mohon kepada Allah, semoga Allah selalu memberi kita kesempatan yang banyak, waktu yang banyak untuk mempelajari agamanya, mengamalkannya, dan juga dipermudah untuk menyampaikan dan mendakwahkannya kepada manusia dengan segala apa yang kita mampu. Kemudian, tentu tak lupa kita berharap semoga Allah mencurahkan salawat dan salamnya kepada Nabi besar kita, junjungan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak. Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun Anda berada. Tema pembahasan kita pada sore hari ini, kita akan kembali melanjutkan apa yang sudah pernah kita bahas pada setiap Kamis sore, yaitu kita akan membaca dan menjelaskan kitab Sahih Al-Adabil Mufrad untuk Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang karya ini adalah karya Al-Imam Al-Muhaddith Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau meringkas kitab Al-Adabil Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari dengan memilih hadis-hadisnya yang sahih. Dan beliau kumpulkan menjadi sebuah kitab sehingga disebut dengan Sahih Al-Adabil Mufrad, dalam rangka untuk memudahkan kaum muslimin mengambil banyak faedah dari kitab ini, dari hadis-hadisnya yang sahih. Kemudian, pada sore hari ini, kita melanjutkan apa yang sudah pernah kita bahas. Pada sore hari ini, bab yang akan kita baca adalah bab La yasubbu walidayhi. Bab La yasubbu walidayhi. Tidaklah seseorang mencela kedua orang tuanya. Artinya, bahwa seorang muslim dilarang untuk mencela kedua orang tuanya. Kemudian, dibawakan hadis, qala an Abdullah ibn Amr qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-kaba'ir ay yashtuma ar-rajulu walidayhi faqalu kayfa yashtum qala yashtumu ar-rajula fayashtumu abahu wa ummah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari dosa-dosa yang besar adalah seseorang mencela kedua orang tuanya. Lantas mereka bertanya, bagaimana orang itu mencela kedua orang tuanya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia mencela seseorang, lantas orang itu mencela bapaknya dan mencela ibunya. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Adab pada bab la yasubbur rajulu walidayhi. Seseorang tidak boleh mencela kedua orang tuanya. Juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam Kitabul Iman dengan nomor hadis 146. Jadi hadis yang ada di hadapan kita adalah hadis yang sahih. Hadis ini menunjukkan tentang betapa tingginya kedudukan kedua orang tua di dalam Islam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berpesan untuk menunaikan kedua hak orang tua dan tidak durhaka kepadanya. Di antara bentuk ketidakdurhakaan kepada orang tua adalah tidak menjadi sebab tercelanya orang tua tersebut. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang kita dari perbuatan mencela orang tua atau menjadi sebab orang tua kita dicela oleh orang lain. Karena hal ini nilainya sama dengan kita mencela kedua orang tua kita. Maka termasuk dosa yang paling besar dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang mencela kedua orang tuanya. Demikian pula apabila mencela kedua orang tua termasuk perkara yang menjadi dosa besar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa menjadi sebab bahwa orang tua kita dicela oleh orang lain itu sama nilainya bahwa kita mencela kedua orang tua kita. Dan perbuatan ini adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Beliau alaihi salatu wassalam menyatakan minal kabair ayyashtumar rajulu walidayhi. Termasuk dari dosa yang besar adalah seseorang mencela kedua orang tuanya. Pernyataan beliau, seseorang mencela kedua orang tuanya, yang dimaksudkan di sini adalah siapapun orangnya yang mencela kedua orang tua, apakah dia seorang lelaki ataupun seorang wanita. Penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini dengan lafaz ar-rajul yang maknanya adalah seorang lelaki ini tidak membatasi hukumnya. Tetapi yang dimaksud adalah seorang lelaki dan juga demikian wanita. Hukumnya sama, tidak ada bedanya. Apabila dia mencela kedua orang tuanya, maka berlakulah hukumnya bahwa perbuatannya termasuk dari dosa yang besar. Beliau menyatakan, ayyashtumar rajulu walidayh, bahwa seseorang mencela kedua orang tuanya. Pernyataan kedua orang tuanya tidak menunjukkan bahwa dosa besar itu hanya apabila mencela kedua orang tua. Tetapi juga demikian kondisinya apabila orang itu mencela salah satu dari kedua orang tuanya. Maka mencela orang tua, apakah kedua-duanya atau salah satu dari keduanya, hukumnya sama. Tidak ada bedanya. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan walidayh untuk menunjukkan bahwa siapapun yang dia cela maka dia akan mendapatkan dosa. Kalau dia mencela salah satunya dia akan mendapatkan dosa, apalagi dia mencela kedua-duanya. Datang dalam riwayat lain, ya, disebutkan setelah hadis yang kita baca ini dengan lafaz ayyasubbar rajulu walidah, ayyasubbar rajulu walidah, bahwa seseorang mencela orang tuanya, mencela orang tuanya. Ini menunjukkan bahwa apakah dia mencela salah satu dari keduanya atau mungkin mencela kedua-duanya, maka dia mendapatkan dosa yang besar. Nah, kemudian qalu ya Rasulullah, mereka bertanya wahai Rasulullah, dalam riwayat lain disebutkan qila ya Rasulullah, ada yang bertanya wahai Rasulullah. Meskipun terkadang yang bertanya itu satu, tetapi disebutkan bahwa mereka bertanya. Ini untuk menisbatkan satu perbuatan kepada orang yang hadir di tempat itu. Ya. Tidak hanya kepada yang bertanya. Karena yang hadir juga menyepakati apa yang ditanyakan kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, kaifa yashtum? Wahai Rasulullah, bagaimana dia bisa mencela orang tuanya? Pertanyaan sahabat ini mengingatkan kita betapa mencela kedua orang tua itu sangat besar dosanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Perbuatan yang sangat buruk sekali. Sehingga as-sahabah radhiyallahu anhum tidak bisa membayangkan ada seseorang yang mampu mencela kedua orang tuanya. Karena perbuatan ini sangat jelek, sangat buruk. Bahkan tabiat manusia yang masih lurus, tabiat manusia yang masih bersih, akan lari daripada perbuatan yang demikian ini. Bagaimana ada seseorang yang bisa mencela orang tuanya? Sehingga para sahabat terheran-heran dengan pernyataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun bertanya, ya, supaya mereka mendapatkan kejelasan apa yang dinyatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan bahwa mereka tidak membayangkan adanya orang yang demikian ini karena sangat buruknya perbuatan ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yashtumur rajulu fa yashtumu abahu wa ummah. Dia mencela seseorang, lantas orang itu mencela bapaknya dan juga ibunya. Nah, dalam riwayat as-sahih, dalam riwayat al-Bukhari disebutkan dengan lafaz yasubbur rajulu abar rajuli fa yasubbu abah wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummah, bahwa seseorang mencela bapak orang lain lantas orang itu mencela bapaknya. Dan dia mencela ibunya, kemudian orang itu mencela ibunya pula. Nah, inilah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa orang ini mencela orang tua orang lain sehingga orang lain itu mencela orang tuanya. Ya. Dia mencela bapaknya, lantas orang itu mencela bapaknya. Atau dia mencela ibunya, orang itu mencela ibunya. Nah, maka dia menjadi sebab orang tuanya dicela oleh orang lain. Maka nilainya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia seperti orang yang telah mencela orang tuanya tersebut. Nilainya, dia mendapatkan dosa besar karena dia telah menjadi sebab orang tuanya dicela. Ya. Maka kata Nabi, orang ini adalah orang yang mencela orang tuanya. Kalau menjadi sebab orang tua tersebut dicela oleh orang lain, ya, sehingga orang lain itu mencela orang tuanya, mendapatkan dosa besar, ya, minal kabair, termasuk daripada dosa besar, maka bagaimana orang yang secara langsung dia mencaci maki kedua orang tuanya dengan dirinya sendiri, bukan menjadi sebab, tapi dia langsung mencela orang tuanya, mencaci maki orang tuanya, maka dosanya tentu jauh lebih besar dan perbuatannya jauh lebih haram. Oleh karena itu datang dalam riwayat Al-Bukhari atau dalam riwayat Muslim, minal kabair, termasuk daripada dosa besar. Telah secara langsung kedua orang tuanya, dosanya lebih besar, bukan hanya termasuk daripada dosa besar, tetapi dosa yang paling besar daripada itu, karena dosa besar itu bertingkat-tingkat antara satu dengan yang lainnya, ya, ada yang lebih ringan, ada yang lebih berat. Kalau ini dinyatakan termasuk daripada dosa besar, maka mencela secara langsung jauh lebih besar. Min akbaril kabair, bukan hanya minal kabair, bukan hanya termasuk daripada dosa yang besar, tapi bahkan termasuk dari dosa yang sangat besar, yang paling besar, yang lebih berat hukumnya ketika dia mencela langsung orang tuanya tersebut. Nah, maka ini hendaknya menjadi perhatian kita. Jangan sampai kita menjadi sebab di mana orang tua kita dicela oleh orang lain karena kita mencela orang tuanya. Apalagi jangan sempat atau jangan sampai kita mencela orang tua kita secara langsung. Waliyadzubillah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjauhkan kita daripada perbuatan yang jelek dan buruk ini. Nah, kemudian Nabi menyatakan di dalam hadis ini, yastumur rajula fayastumu abahu wa ummah. Ya. Dia mencela seseorang, lantas orang itu mencela bapaknya dan ibunya. Di sini ada beberapa bentuk. Ya. Beberapa bentuk dia menjadi sebab dicelanya orang tuanya. Pertama, dia mencela bapak seseorang, lantas orang itu mencela bapaknya saja. Ya, dia berdosa. Dia melakukan perbuatan yang sangat besar keharamannya. Ya. Atau bentuk yang kedua, dia mencela bapak seseorang, lantas orang itu mencela bapaknya dan ibunya. Ya. Langsung orang itu mencela bapaknya dan juga ibunya. Maka ini lebih berat daripada yang pertama. Atau bentuk yang ketiga, dia mencela bapaknya, orang itu mencela bapaknya. Lalu karena orang itu mencela bapaknya, dia mencela ibunya. Maka orang itu pun mencela ibunya. Maka dia menjadi sebab, dua kali dia menjadi sebab orang tuanya dicela oleh orang lain. Semua ini adalah perbuatan dosa besar. Perbuatan durhaka kepada orang tua, karena dia menjadi sebab orang tuanya dicela oleh orang lain. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada perbuatan yang seperti ini. Ya. Seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, yang memuliakan orang tuanya, yang menghormati orang tuanya, yang menjaga nama baik orang tuanya, dia tidak akan pernah mau menjadi sebab orang tuanya dilecehkan, dicela, dicaci maki oleh orang lain. Ya. Maka untuk menjaga kehormatan orang tuanya dan tidak berbuat dosa durhaka kepada orang tua, maka dia tidak mencela dan mencaci maki orang tua orang lain. Karena itu akan berakibat fatal kepada dirinya. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mulia yang ada di hadapan kita ini juga memberikan pelajaran-pelajaran lain selain terkait dengan masalah mencela orang tua. Hadis yang ada di hadapan kita ini memberikan pelajaran penting. Di antaranya adalah kaidah yang sering disebutkan oleh para ulama yang diistilahkan dengan saddudz zara'i, menutup pintu jalan kepada kejelekan, kepada keburukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang, yang memperingatkan seseorang untuk menjadi sebab orang tuanya dicela oleh orang lain. Maka dia jangan mencela orang tua orang lain. Maka demikianlah hukum yang berlaku pada setiap perbuatan buruk. Artinya, semua jalan, semua pintu, ya, semua sarana yang akan menyampaikan kepada suatu keburukan, hukumnya sama dengan keburukan itu. Kalau ada suatu perbuatan, suatu sikap yang akan menyampaikan kepada suatu yang haram, maka hukumnya haram. Apa yang dinyatakan oleh hadis ini, seseorang dilarang untuk mencela orang tua orang lain, karena nanti akan berakibat mencela orang tuanya, orang itu akan mencela orang tuanya. Ya. Ini sebelumnya telah diingatkan di dalam Al-Quran. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-108, Allah mengingatkan, وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Dan janganlah kalian mencela orang-orang yang memanjatkan doa kepada selain Allah. Nanti mereka akan mencela Allah tanpa ilmu. Coba lihat. Apa yang dinyatakan oleh ayat ini sejalan dengan apa yang diingatkan oleh Nabi di dalam hadis. Walaupun kasusnya beda. Kalau dalam ayat Allah melarang orang-orang yang beriman untuk mencela sesembahan-sesembahan orang yang mengibadahi selain Allah, orang yang meminta kepada selain Allah. Kenapa? Karena akibatnya nanti, فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Nanti mereka akan mencela Allah. Mereka akan balas mencela. Mereka tidak terima kalau sesembahan-sesembahan mereka dijelekkan, dicela, dicaci maki. Sehingga mereka pun akan membalas di mana mereka mencela Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu. Maka ini adalah peringatan. Ini adalah peringatan. Di mana setiap jalan yang akan menyampaikan kepada keburukan, maka jalan itu adalah jalan keburukan. Hukumnya adalah sama. Kalau dia akan menyampaikan kepada syirik, maka perbuatan ini juga dilarang. Ya. Dia adalah syirik. Sama seperti tujuannya. Kalau itu adalah perkara yang muharram, maka setiap jalan yang akan menyampaikan kepadanya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang atau mengingatkan untuk seseorang tidak mencela orang tua orang lain, karena nanti orang itu akan membalas dan mencela orang tuanya. Hukumnya sama. Maka kesimpulannya, setiap jalan yang membawa kepada yang haram, maka itu adalah haram. Maka dalam kesempatan ini kita juga mengingatkan kepada kaum muslimin, ya, untuk tidak mencela. Pertama, tidak mencela apa yang dinyatakan di dalam ayat, mencela sembahan-sembahan dari agama lain. Karena nantinya akan berakibat mereka mencela Allah Azza wa Jalla tanpa ilmu. Ini adalah perbuatan jahat, perbuatan jelek terhadap Allah Azza wa Jalla. Akibatnya sangat fatal. Yang kedua, janganlah dia mencela orang tua orang lain, nanti orang itu akan mencela orang tuanya. Ini juga perbuatan fatal yang mengakibatkan keburukan. Kemudian yang ketiga, janganlah dia menjelek-jelekkan tokoh, pimpinan atau orang yang dihormati, dimuliakan oleh sebagian kaum muslimin, karena nanti mereka akan membalas dan akan berbuat hal yang sama kepada tokoh ataupun orang yang dimuliakannya, yang dihormatinya, sehingga dia menjadi sebab dilecehkannya orang tersebut. Dan ini adalah perbuatan dosa yang dilarang di dalam Islam. Maka janganlah kita menjelek-jelekkan, mencela, mencaci maki tokoh-tokoh keburukan, tokoh-tokoh hawa nafsu, tokoh-tokoh bid'ah, yang berakibat nanti akan dicelanya kemuliaan tokoh-tokoh ahlus sunnah, para ulama ahlus sunnah. Ini adalah kaidah yang diterangkan oleh para ulama, karena dia akan membawa kepada jalan keburukan. Demikian pula, di antara pelajaran hadis ini mengingatkan kita bahwa barang siapa yang menjadi sebab akan satu perbuatan yang buruk, yang jelek, maka hukumnya sama dengan orang yang melakukannya. Kalau dia menjadi sebab, maka dia sama hukumnya dengan orang yang melakukannya. Seperti yang disebutkan di dalam hadis ini, dia tidak mencela langsung orang tuanya, tetapi dia menjadi sebab orang tuanya dicela. Maka hukumnya sama. Dia sama seperti orang yang mencela orang tuanya. Maka kalau seandainya ada seseorang yang menjadi sebab orang lain melakukan keburukan, maka dia sama nilainya seperti orang yang melakukan keburukan itu. Nah, maka setiap perbuatan yang nantinya akan membuat orang lain melakukan keburukan karena kita, hindari. Sebab kita akan dinilai sama dengan orang yang memperbuatnya, walaupun kita tidak melakukannya secara langsung. Bahkan kalau orang itu memperbuatnya dalam rangka mencontoh apa yang kita perbuat, akibat kita memberikan suatu contohan yang tidak baik, maka kita akan mendapatkan dosa kita dan juga dosanya. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah fa alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha. Barang siapa yang mencontohkan di dalam Islam suatu perkara buruk, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang ikut melakukannya. Maka ini perlu diperhatikan. Jangan sampai kita menjadi sebab orang lain melakukan keburukan, karena kita akan mendapatkan dosa kita dan dosa orang itu juga, karena dia telah mencontoh apa yang kita perbuat. Nah, kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita untuk selalu bertanya tentang masalah agama yang kita tidak faham. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka tidak faham tentang permasalahan itu. Mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Banyak sekali pertanyaan mereka tentang agama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mereka tidak memahaminya atau mereka tidak mengerti akan permasalahan tersebut. Nah, ala kulli hal, bahwa hadis yang ada di hadapan kita ini adalah hadis yang mulia, yang mengajari kita untuk menjaga kehormatan orang tua kita dan tidak menjadi sebab dicelanya orang tua kita. Mungkin kalau kita mencela langsung orang tua kita itu agak berat. Artinya kemungkinannya akan lebih jauh. Pada umumnya tabiat manusia, seorang anak akan memuliakan, menghormati orang tuanya. Sehingga kalau mencela orang tuanya secara langsung, ini kejadiannya akan lebih sedikit. Ya, kenyataannya lebih sedikit di antara manusia. Tetapi kalau dia menjadi sebab orang tuanya dicela oleh orang lain, ini akan kita dapatkan di tengah-tengah masyarakat muslimin banyak peristiwanya. Karena kejahilannya, karena kebodohannya. Ya, dia kira kalau dia mencela orang tua orang lain, dia bisa membela dirinya dan membela kehormatan keluarganya. Padahal tidak. Ketika dia mencela orang tua orang lain, lantas orang lain itu mencela orang tuanya, dia telah menjadi sebab bahwa orang tuanya dilecehkan, dicela, dicaci maki. Maka dia sama nilainya seperti orang yang mencela orang tuanya sendiri. Ini mungkin saja terjadi dan sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, maka hendaklah seorang berhati-hati daripada perbuatan yang seperti ini. Inilah pentingnya kita mempelajari apa yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga jangan sampai kita melakukan sesuatu yang kita anggap baik, yang kita anggap menguntungkan diri kita, menguntungkan keluarga kita, menguntungkan orang tua kita, ternyata kita telah berbuat sesuatu yang justru merugikan kita, keluarga kita, dan orang-orang yang berada di sekitar kita. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Syiar Tauhid, rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Hadis yang berikutnya, qala an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala min al-kaba'iri 'indallah ayyastasubba ar-rajulu liwalidihi min al-kaba'iri 'indallahi ta'ala ayyastasubba ar-rajulu liwalidihi. Termasuk daripada dosa-dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa seseorang menjadi sebab orang tuanya dicela oleh orang lain. Hadits ini hasanul isnad, sanadnya hasan. Nah, masih seperti hadits yang sebelumnya dalam bab yang sama, yaitu seseorang dilarang untuk mencela orang tuanya, yakni dia menjadi sebab orang tuanya dicela oleh orang lain, maka nilainya sama seperti dia mencela orang tuanya tersebut. Nah, bab yang berikutnya. Qala babu uqubati uquqil walidain. Bab siksaan bagi orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Qala min Abi Bakrah an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min dhanbin ajdaru ay yu'ajjala li sahibihi al-'uqubatu ma yudakharu lahu min al-baghi." Yang siksanya segera diturunkan, meskipun ada siksa lain yang disimpan untuknya, yakni di yaumil qiyamah kelak, melebihi daripada perbuatan kejahatan kezaliman kepada orang lain, dan memutuskan hubungan ar-rahim, hubungan kekerabatan. Hadis ini sahih, juga dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di dalam Kitabul Adab, bab larangan dari berbuat kejahatan atau kezaliman, dan juga dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Kitabul Qiyamah, bab haddatsana Ali bin Hujr, dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah dalam Kitab Zuhud, bab Al-Baghi. Hadis ini sahih, ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, juga di dalam As-Sahihah, silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, pada nomor hadis 915 dan 976. Nah, hadis yang ada di hadapan kita menunjukkan ancaman yang sangat keras. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan, tidak ada sebuah dosa yang lebih pantas untuk siksanya disegerakan oleh Allah. Meskipun ada siksa lain yang ditunda kelak di hari kiamat, melebihi daripada perbuatan kezaliman kepada seseorang dan menghubungkan tali kekerabatan. Nah, jadi ada dua hal yang siksa Allah itu akan segera kepada pelakunya. Maka berhati-hatilah dari dua hal ini. Yang pertama adalah perbuatan al-baghi, kezaliman kepada orang lain, melanggar hak orang lain, ya, berbuat kejahatan kepada orang lain. Ini bisa siksanya disegerakan oleh Allah di dunia ini sebelum akhirat kelak. Dibayar lunas tuntas oleh Allah di dunia ini sebelum di akhirat kelak. Nah, perbuatan kezaliman. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain mengingatkan kita, ittaqi da'watal mazlum. Ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hindari oleh kalian doa orang yang terzalimi karena tidak ada antara dia dengan Allah satu penghalang pun. Doanya akan dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, ini yang menjadi pembahasan kita pada bab ini, waqati'atur rahim, memutuskan hubungan kekerabatan. Walaupun pernyataannya qati'atur rahim, memutuskan hubungan kekerabatan, maka termasuk di dalamnya adalah berbuat kedurhakaan, ya, kepada kedua orang tua. Karena kerabat kita yang paling dekat tentunya adalah orang tua yang berhubungan langsung dengan kita secara langsung. Bapak dengan anak itu sangat dekat sekali tali kekerabatannya, rahimnya. Ya. Orang tua. Ya. Baik itu bapak, demikian pula ibu. Ya. Apalagi ibu. Ya. Hubungan kekerabatannya, rahimnya sangat kuat. Ya. Ibu yang sudah mengandungnya selama 9 bulan di dalam perut, ya, kemudian menyusuinya selama 2 tahun, kemudian membesarkannya dan memeliharanya. Ya. Yang haknya 3 kali lipat daripada hak seorang bapak. Maka berbuat kedurhakaan kepada kedua orang tua, ya, apakah kepada bapak atau apalagi kepada ibu, maka termasuk dosa yang bisa jadi siksanya disegerakan oleh Allah di dunia ini sebelum di akhirat kelak. Maka betapa banyak, ya, sebenarnya orang yang kehidupannya itu menjadi sengsara, menjadi tidak diberi ketenangan oleh Allah, tidak diberkahi hidupnya, ya, hartanya, tempat tinggalnya, keluarganya, atau yang lain tidak diberkahi oleh Allah karena dia durhaka kepada orang tuanya. Kalau kita melihat kepada masalah durhaka kepada orang tua, sebenarnya banyak sekali bentuk-bentuk kedurhakaan kepada orang tua itu. Ya. Semuanya bentuk kedurhakaan kepada orang tua sangat dikhawatirkan bahwa perbuatan itu akan segera siksanya diturunkan oleh Allah Azza wa Jal. Ya. Di sini saya akan menyebutkan beberapa bentuk dari kedurhakaan kepada orang tua yang barangkali sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, dan kita harus menghindari perbuatan-perbuatan ini supaya kita tidak termasuk orang yang disiksa hidupnya oleh Allah Azza wa Jal datangnya musibah. Baik kepada diri kita, keluarga kita, anak kita, kepada istri kita, harta kita, atau yang lainnya. Hidup kita tidak diberkahi oleh Allah. Barangkali bisa jadi karena sebab kita durhaka kepada orang tua kita. Ya, maka marilah kita mengintrospeksi diri. Ya. Semoga di antara bentuk-bentuk ini bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak jatuh ke dalamnya. Ya. Di antara bentuk kedurhakaan kepada orang tua, ya, di mana sebagian anak terkadang lebih mendahulukan istrinya daripada orang tuanya. Ya. Apabila istrinya yang mempunyai kebutuhan, mempunyai hajat, mempunyai keperluan, atau yang memanggilnya, yang menginginkannya, maka dia akan bergegas bersegera memenuhi apapun yang diminta oleh istrinya tersebut. Ya. Dia berupaya dengan sekuat tenaganya. Bahkan apabila dia mendapatkan dua pilihan, apakah dia mengedepankan kepentingan istrinya atau orang tuanya, sering sebagian manusia mengalahkan kepentingan orang tuanya daripada kepentingan istrinya. Ini adalah durhaka kepada orang tua. Seorang anak yang baik, dia punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tuanya. Seorang suami, hendaknya mengedepankan kepentingan orang tuanya. Tapi bukan bermakna bahwa dia menzalimi istrinya. Tidak. Maka harus masing-masing diletakkan pada tempatnya. Kalau di hadapannya ada dua kepentingan yang dia tidak bisa memenuhi keduanya, dia harus pilih salah satu, maka seorang suami lebih mengkedepankan kepentingan orang tuanya. Dan hendaknya seorang istri yang baik memahami, memahami kondisi suaminya. Demikian pula seorang suami hendaknya mendukung istrinya untuk berbakti kepada orang tuanya. Nah, maka salah satu bentuk daripada kedurhakaan kepada orang tua, di mana seseorang lebih mengkedepankan istrinya daripada orang tuanya. Orang tua itu lebih daripada hanya sekedar istri. Mereka yang telah berjasa dengan satu jasa yang tidak akan pernah kita balas, yaitu mereka telah menjadi sebab kita ada di muka bumi ini. Belum lagi ditambah dengan jasa-jasa yang lainnya. Apalagi yang kita hadapi adalah ibu kita yang telah mengandung kita selama 9 bulan, kemudian menyusui kita 2 tahun atau lebih atau kurang, kemudian memelihara dan membesarkan kita. Demikian pula bapak yang siang hari, malam hari dia mencari nafkah. Sebagian manusia bahkan berbulan-bulan dia meninggalkan keluarganya untuk mencari nafkah bagi anak dan istrinya. Bagaimana kita mengedepankan istri kita daripada orang tua kita? Ini adalah hal yang tidak benar. Makanya seorang yang baik, muslim yang baik, bahkan ketika dia akan berkeluarga sekalipun, seorang lelaki hendaknya dia lebih mengedepankan mencari pasangan hidup yang sesuai dengan orang tuanya. Yang sesuai dengan orang tuanya. Kalau wanita jelas, dia tidak boleh menikah kecuali dengan izin dari walinya, yaitu bapaknya. Baik, di antara kedurhakaan kepada orang tua adalah di mana terkadang seorang anak ketika bertemu dengan orang tuanya, dia bertemu dengan orang tuanya dengan wajah yang masam. Wajah yang kurang enak. Wajah yang kurang menunjukkan penghormatannya, pemuliaannya kepada orang tua. Kalau kepada sesama muslim saja kita dinyatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, tersenyumnya engkau di hadapan wajah saudaramu adalah shadaqah. Ini saudara sesama muslim, maka bagaimana dengan orang tua? Tentu harus lebih lagi. Apalagi ketika kita bertemu dengan orang tua dalam keadaan wajah yang berseri-seri, kemudian wajah yang menunjukkan penghormatan, pemuliaan, wajah yang gembira, wajah yang senang, merindukan orang tua tersebut, mereka akan merasa besar hatinya, gembira hatinya, senang hatinya, merasa terhibur, dan lain sebagainya. Itu akan mendatangkan keberkahan dari Allah di samping pahala yang besar tentunya dari sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, maka jangan meremehkan masalah ini. Ketika kita bertemu dengan orang tua, sebagian manusia menampakkan wajah yang tidak baik kepada orang tuanya. Menunjukkan wajah yang tidak senang, wajah yang masam. Sementara kalau dia ketemu dengan teman-temannya, ketemu dengan partner kerjanya atau yang lain, wajahnya dia tampakkan wajah yang baik, wajah yang berseri-seri dan lain sebagainya. Tapi kalau semua orang tua, na'udzubillahi min zalik. Nah, kemudian di antara bentuk kedurhakaan yang barangkali umum atau banyak terjadi, yaitu mengangkat suara yang tinggi kepada orang tua. Mengangkat suara yang tinggi kepada orang tua. Nah, terutama apabila anak itu merasa bahwa dia sudah bisa berdiri sendiri, punya kehidupan sendiri, punya pekerjaan sendiri, dia mampu untuk mencari dunianya, Ya. Apalagi dia punya jabatan, dia punya kedudukan, dia punya segalanya. Ya. Sementara orang tuanya bergantung kepadanya. Terkadang sebagian anak lupa diri, sehingga mudah sekali dia mengucapkan kata-kata yang tinggi, nada yang tinggi kepada orang tuanya. Na'udzubillah, ini termasuk kedurhakaan kepada orang tua. Ya, apalagi sampai menghardik orang tua tersebut. Ya. Makanya Allah Azza wa Jal mengajari kita untuk berbicara kepada orang tua itu dengan ucapan yang lemah lembut, ucapan yang baik, tidak menghardik mereka. Ya, sebagaimana yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Nah, wa qullahuma qawlan karima. Ya, dan ucapkan kepada keduanya ucapan yang mulia. Ya, ucapan yang baik. Ucapan yang disertai dengan suara yang rendah. Mengandung penghormatan, pemuliaan kepada orang tua. Walaupun kita punya segalanya, punya harta, punya ini, punya itu, orang tua kita bergantung kepada kita, tidak boleh kita tetap, kita tidak boleh semena-mena kepada mereka. Karena walaupun bagaimana mereka adalah orang tua kita. Ini yang harus kita ingat. Kemudian, di antara bentuk kedurhakaan kepada orang tua itu adalah, ya, naam, sebagian manusia tidak berkeinginan memenuhi kebutuhan orang tuanya. Ya, sengaja dia tunda-tunda. Bahkan sengaja dia tidak penuhi. Karena merasa berat dengan permintaan-permintaan orang tuanya. Maka ini adalah kedurhakaan kepada orang tua. Sampai orang tua terkadang menyimpan kekecewaan, ya. Hati mereka terasa disakiti oleh anaknya, merasa tidak dihargai oleh anaknya. Kenapa? Karena permintaan-permintaan mereka tidak dipenuhi oleh anaknya tersebut. Maka selama kita mampu sebagai seorang anak memenuhi apa yang diminta oleh orang tua kita, maka penuhilah. Beda halnya kalau kita tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberatkan suatu diri kalau diri itu tidak mampu. Ya. Allah tidak memberatkan suatu diri kecuali dengan sesuai dengan kesanggupannya, kemampuannya. Kalau kita tidak mampu, lain urusannya. Tapi kalau kita mampu, maka tunaikanlah. Ya. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyatakan tentang orang tua kita. Ya. Anta wa maluka li abik. Anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu adalah milik bapakmu. Ya, engkau dan hartamu adalah milik bapakmu. Nah, maka ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Syiar Tauhid, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, ya, maka kedurhakaan-kedurhakaan kepada orang tua ini hendaklah kita hindari. Ya, apapun bentuknya, yang kecil apalagi yang besar. Terlalu banyak bentuknya. Ya. Nah, oleh karena itu banyak, ya, ancaman-ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Ya, ini adalah perbuatan haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah dalam riwayat Al-Bukhari, "Innallaha harrama 'alaikum 'uquqal ummahat." Sungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada para ibu. Kepada ibu kalian. Ya. Apalagi ibu yang mempunyai hak 3 kali lipat lebih daripada seorang bapak. Nah, dalam riwayat lain dari hadis Abi Bakrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir." Ya, maukah aku beritakan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Mereka menjawab, "Bala ya Rasulullah." Benar wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, al-isyraku billah wa uququl walidain. Ya. Menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua dan selanjutnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, bahkan dalam hadis Abdullah bin Umar, ya, yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i dan yang selainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yanzurullahu ilaihim yawmal qiyamah." Ada 3 golongan manusia yang Allah tidak lihat mereka pada hari kiamat kelak. Ya. Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat kelak. Maka beliau sebutkan di antaranya adalah al-aq liwalidayh. Ya, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini di hari kiamat. Dan di dunia, kata Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa di antara dosa yang siksanya akan disegerakan oleh Allah sebelum siksa akhirat, yaitu memutuskan hubungan kekerabatan. Ya. Maka di antaranya adalah durhaka kepada orang tua. Maka termasuk di antara durhaka kepada orang tua, di antara bentuknya yang kita perlu sebutkan juga di sini adalah perbuatan. Ya, banyak dari orang-orang yang menganggap diri mereka benar dalam hal ini, padahal mereka telah berbuat sesuatu yang sangat besar dosanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Yaitu kita dapatkan ya di masyarakat kita ataupun di sebagian manusia, ya, anak-anak wanita yang mereka mengenal kajian-kajian Islam, ya, mulai beristiqamah katanya dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka digiring kepada pemahaman-pemahaman yang membahayakan Islam dan kaum muslimin. Justru mereka dibawa kepada pemahaman yang membahayakan kepada Islam dan kaum muslimin. Apa itu? Ya, di mana mereka terjebak ke dalam pengkafiran kepada kaum muslimin. Sampai pada batas di mana sebagian dari mereka, atau bahkan banyak mungkin di antara mereka, yang mengkafirkan orang tuanya sendiri. Ya, mengkafirkan orang tuanya sendiri padahal orang tuanya muslim. Karena pemahaman kekafiran. Ya. Karena pemahaman pengkafiran kepada sesama kaum muslimin. Yang dikenal pula dengan pemahaman khawarij. Ya, yang sekarang ini banyak merebak di mana-mana. Ya, apalagi yang terjadi belakangan dengan kasus ISIS. Ya. Semua ini adalah bentuk pemahaman pengkafiran kepada sesama kaum muslimin, kepada penguasa muslimin, pemerintah muslimin, yang tidak sesuai dengan pemahaman mereka yang mereka anggap ini dan itu. Ya. Dan termasuk juga di antara banyak pengikut mereka, karena ini memang pemahaman mereka, yaitu mengkafirkan orang tuanya sendiri. Sehingga banyak dari pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi kaum muslimin ketika mereka telah mengenal kajian-kajian yang ekstrim, radikal, dan keluar dari tuntunan sunnah Nabi yang seperti ini, mereka mengkafirkan orang tua mereka. Ya, mereka mengkafirkan orang tua mereka sendiri. Sehingga banyak dari pemuda dan pemudi itu tidak lagi menghormati orang tuanya. Tidak mempedulikan orang tuanya. Ya, kurang ajar kepada orang tuanya. Mengangkat suara yang tinggi kepada orang tuanya. Dengan anggapan apa? Bahwa orang tuanya telah kafir. Ya. Kenapa? Karena orang tuanya mempunyai keislaman yang tidak sesuai dengan pemahamannya. Ya. Sehingga dikafirkannya orang tua tersebut. Maka kalau orang tua kafir, tidak ada kewajiban untuk dia menghormati orang tuanya yang kafir. Ini keliru sekali. Ya. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau keduanya memaksamu untuk berbuat syirik, maka jangan taati keduanya, tetapi tetaplah engkau mempergauli keduanya di dunia ini dengan cara yang baik. Meskipun orang tua itu mengajak kepada kekafiran, kesyirikan sekalipun, Allah tetap perintahkan dan pergaulilah keduanya ketika di dunia ini dengan baik. Ya, engkau tidak boleh mentaati kekafiran dan kesyirikan yang diajaknya, tetapi engkau harus bergaul, harus mempergauli keduanya dengan cara yang baik. Ya. Maka ini adalah kedurhakaan tatkala mereka dengan mudahnya mengkafirkan orang tua mereka yang muslim. Ya. Termasuk demikian pula, ya, banyak dari wanita-wanita pemudi-pemudi yang mengenal kajian-kajian seperti ini, ya, mereka menikah dengan seorang pria, dengan lelaki, hanya dengan restu dari ustadznya saja. Mereka tidak butuh orang tua mereka yang menikahkan. Tidak butuh izin wali. Ya, karena mereka anggap orang tuanya tidak sefahaman, ya, tidak sejalan, ya, tidak sealiran, dianggap orang tuanya itu sudah kafir, sehingga dia tidak butuh untuk minta izin, ya, tidak butuh kepada wali. Ini bahayanya. Ya, ini adalah durhaka kepada orang tua. Ya, Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di samping ini durhaka kepada orang tua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la nikaha illa biwali, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Wali di sini adalah orang tua, ya bapak yang berhak menikahkan anak perempuannya, anak putrinya. Nah, apalagi mereka mengkafirkan orang tua itu dengan cara yang keluar daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal'iyadu billah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menghindarkan kita dari pemahaman-pemahaman jelek seperti ini. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menjaga negeri kita, menjaga masyarakat kita, kaum muslimin, bangsa dan negara kita, dari pemahaman-pemahaman yang membahayakan kepada Islam dan kaum muslimin ini. Dan pada akhirnya, saya cukupkan kajian kita sampai di sini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kemanfaatan yang banyak, faedah yang besar dari apa yang sudah kita pelajari, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wallahu a'lam bis-shawab, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Nah, Ustaz, di sini ada beberapa pertanyaan yang telah masuk. Mungkin kita jawab kalau satu atau sampai tiga pertanyaan, Ustaz. Pertanyaan yang pertama. Ya. Silakan. Dari Ummu Abdillah di Jakarta. Ustaz, bila seorang istri sudah tidak ingin meneruskan pernikahannya karena alasan tidak mencintai suaminya lagi dan takut mengkufurinya, dia ingat hadis tentang neraka kebanyakan isinya dari wanita karena kufur, dikarenakan kufur kepada suaminya, dan meminta cerai dari suaminya. Kemudian wanita ini meminta cerai dari suaminya, tapi suaminya tidak mau menceraikannya sama sekali. Lalu bagaimanakah si istri ini seharusnya bersikap? Karena sudah tidak ada rasa lagi dengan suaminya, melayaninya pun dengan berat hati. Mohon pencerahannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Yang pertama tentunya yang perlu diingat adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan seorang wanita yang meminta cerai kepada suaminya, maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Ini hal yang pertama yang harus diingat. Oleh karena itu, meminta pisah, meminta cerai dari seorang wanita kepada suaminya, itu harus dengan alasan yang benar, alasan yang syar'i. Nah, alasan yang benar, alasan yang syar'i, ya, apalagi sebelumnya, dia menjalani rumah tangga itu, ya, dalam keadaan dia cinta kepada suaminya, suaminya cinta kepadanya, kemudian terjadi masalah, maka tidak boleh dia cepat-cepat mengambil kesimpulan, ya, dengan apa yang sudah terjadi, kecuali apabila dia mempunyai uzur yang syar'i, ya, apabila dia mendapatkan bahaya, ya, dari tinggalnya bersama suaminya tersebut, ya, atau karena suaminya tidak menunaikan haknya, nah, atau karena dia tidak bisa menunaikan hak suaminya, ya, maka yang seperti ini, apabila dia mempunyai uzur yang syar'i, maka diperbolehkan dia minta cerai. Tapi hukum asalnya itu tidak diperbolehkan karena ancamannya berat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau memang alasannya adalah dia tidak lagi mencintai suaminya, ya, maka nasihat yang pertama adalah dia berupaya untuk menyelesaikan masalah itu dengan sebaik-baiknya, ya, melihat kondisi mana yang lebih maslahat. Yang jelas Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wassulhu khair, ya, mengadakan islah, perbaikan hubungan antara suami dan istri itu lebih baik. Kalau memang sudah tidak memungkinkan, ya, artinya memang permasalahannya sudah sedemikian berat, maka hendaknya dia meminta musyawarah dengan orang-orang yang bisa memberikan masukan yang baik kepadanya, Ya. Nah, kemudian juga kalau memang sudah menemui jalan yang buntu, ya, toyib, maka hal itu bisa dia minta cerai. Kalau suaminya tidak menceraikannya, maka dia pulangkan urusannya kepada penguasa. Dia pergi ke penguasa, dalam hal ini mungkin kalau di negeri kita, dia bisa pergi ke pengadilan. Pengadilan, ya, pengadilan yang menangani tentang masalah ini, maka biar penguasa yang memutuskan apakah dia akan diceraikan dari suaminya atau tidak. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, itu jawaban saya. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Umi di Depok. Assalamualaikum Ustaz, apa yang harus ibu dan kami sebagai anak lakukan bila bapak kami suka atau sering membuat jengkel atau kesel dalam sikap-sikapnya di rumah dan juga tidak mau ikut sholat berjamaah di masjid? Bagaimana kami menyikapinya? Jazakumullah khairan. Sabar, tidak ada kata lain melainkan sabar. Ya. Jangan putus asa dari menasehati orang tua. Karena walaupun bagaimana mereka adalah orang tua kita. Ya, mereka punya jasa yang besar, punya kebaikan yang banyak. Yang kita tidak akan bisa membalasnya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, sampai seorang itu mendapatkan orang tuanya dalam keadaan sebagai budak, kemudian dia beli dan dia merdekakan. Ini saja yang barangkali bisa mengimbangi kebaikan orang tua itu. Nah, oleh karena itu ini menunjukkan betapa besarnya hak orang tua. Memang menghadapi orang tua ini kita harus sabar, bahkan kalau dia memerintahkan kepada kekafiran dan kesyirikan sekalipun kita tidak taat kepadanya, tetapi kata Allah pergauli dengan cara yang baik, dengan sikap yang baik. Harus sabar, semoga pahalanya besar dari sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, jangan berhenti menasihatinya, mengajaknya dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut. Apapun jalan yang bisa membuat orang tua kita menuju kepada kebaikan, kita tempuh. Ya. Nah, maka membutuhkan kesabaran, ya, nasihat yang tiada henti, dan juga membutuhkan kita melakukannya dengan cara yang terbaik, dengan penuh hikmah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan hidayah kepada orang tua kita. Satu lagi, dan jangan lupa selalu meminta, berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan hidayah kepada orang tua kita tersebut sehingga hatinya dibukakan oleh Allah untuk menerima kebaikan. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, mungkin cukup sekian pada pertemuan kali ini. Jazakumullah khairan atas materi yang telah disampaikan Ustaz. Namun sebelum kita tutup, Ustaz mungkin bisa menyampaikan rangkaian atau ringkasan dari pertemuan hari ini, Ustaz. Silakan. Kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah bahwa seseorang janganlah menjadi sebab orang tuanya dicela oleh orang lain. Sehingga orang lain itu mencela orang tuanya karena nilainya, maknanya sama dengan dia mencela orang tuanya sendiri. Yang kedua, hendaklah seseorang menjauhi segala sebab yang akan membawa kepada keburukan, karena sebab kepada keburukan hukumnya sama dengan keburukan itu. Yang ketiga, janganlah dia menjadi sebab orang lain melakukan keburukan, karena apabila dia menjadi sebab orang lain melakukan keburukan, maka dia sama seperti yang melakukan keburukan tersebut. Nah, bahkan dia mendapatkan dosa orang lain yang melakukan keburukan itu karena melihat dirinya melakukan keburukan yang sama. Kemudian yang keempat, menghindari kedurhakaan-kedurhakaan kepada orang tua. Karena siksa yang disegerakan oleh Allah ketika di dunia, sebelum siksa yang ada di akhirat kelak, ya, tidak ada yang lebih layak untuk segera siksanya diturunkan oleh Allah di dunia ini, melainkan dua dosa. Yang pertama adalah perbuatan kejahatan atau kezaliman kepada orang lain. Yang kedua adalah memutuskan hubungan kekerabatan, di antaranya adalah durhaka kepada orang tua. Nah, wallahu a'lam bissawab. Naam, jazakallahu khairan Ustaz atas materi dan jawaban-jawaban yang telah diberikan. Dan bagi para pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun Anda berada, Kami memohon maaf bila ada pertanyaan yang belum terjawab dan insyaallah taala akan dijawab pada kajian-kajian di waktu selanjutnya. Dan insyaallah taala kita akan berjumpa lagi pada pekan depan di setiap Kamis sore dengan pembahasan kitab Sahih Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dengan pemateri Al-Ustaz Abdul Mu'ti Al-Madani hafizallahu taala. Nah, kami akhiri, kami mohon undur diri dari harapan Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.